Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار خرفنا عزكم الله الحمد لله. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesehatan dan juga kesempatan untuk kembali bermajelis berhalaqah mempelajari dan mengkaji ilmu syariat, ilmu agama yang itu merupakan kenikmatan terbesar yang Allah taala berikan kepada hamba yang dikehendakinya. Khairuddin a'azakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian risalah Mudzakiratul Hadits An-Nabawi fil Aqidati wal Ittiba' karya Syekh Al-Walid Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala warah. Masih pada pembahasan Al Hadits Tsamin Asyar, hadis yang ke-18, menjelaskan tentang alamatun nifaq, tanda-tanda kemunafikan. Disebutkan di situ sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim dan selain keduanya dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu taala anhuma. Di situ disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda arba'un, empat perangai, man kunna fihi kana munafiqan khalisa, barang siapa yang empat perangai ini ada pada diri seseorang maka dia adalah munafik sejati, munafik yang murni. وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا. Dan apabila salah satu dari empat perangai ini ada pada dirinya, maka dia telah terjangkiti salah satu dari perangai kemunafikan hingga dia bertaubat daripadanya. Empat sifat itu, yang pertama, إِذَا تُمِنَ خَانَ, apabila dia diberi amanah dia khianat. Wa idza hadatsa kadzab, kalau dia berbicara dia dusta. Wa idza ahada ghadar, apabila dia berjanji dia mengingkari. Wa idza khasama fajar, dan apabila dia berdebat maka dia jahat dalam perdebatan. Alhamdulillah, telah kita baca sebagian besar keterangan dari penulis hafizahullah ta'ala menjelaskan tentang isi dan kandungan daripada hadis ini. Tayyib. Terakhir sampai pada pembahasan dan penjelasan tentang perangai yang ketiga, yaitu khalful wu'ud. Termasuk dari tanda kemunafikan adalah suka ingkar janji. Tayyib. Qala al-muallif hafizahullah, berkata penulis hafizahullah, labas kita baca ulang untuk yang ketiga. Wasalithah, adapun perangai yang ketiga, khalful wu'ud au naqdul uhud wal ghadar. Perangai kemunafikan yang ketiga adalah menyelisihi janji, mengingkari janji dan penipuan. Wa dzalika min asna'il akhlaqi wa arzaliha. Perangai ini termasuk akhlak yang jelek dan akhlak yang rendah. Wa kafa bihi syarra ay yakuna min awaqibihi maradun nifaq. Cukuplah perangai ini dikatakan jelek ketika Allah Subhanahu wa taala menghukum pelakunya dengan kemunafikan. Jadi tindakan mengingkari janji, suka untuk menyelisihi janji, termasuk dari bentuk kemunafikan. Dia berjanji, kemudian dia mengingkarinya. Dia berjanji dan sengaja untuk mengingkarinya. Tidak kemudian dia berusaha, kemudian tidak mampu untuk memenuhinya. Dalam keadaan sudah semaksimal mungkin untuk berusaha, maka ini tidak masuk dalam kategori sifat ini. Yang dimaksud adalah ketika seseorang itu berjanji dan pada hatinya terdapat niatan untuk mengingkarinya, untuk menipu pihak yang dia berjanji kepadanya. Itu masuk bentuk kemunafikan dan termasuk akhlak yang jelek dan akhlak yang rendah. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-77. Fa'aqabahum nifaqa fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullaha ma wa'aduh wa bima kanu yakdzibun. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum mereka dengan kemunafikan pada hati-hati mereka sampai hari kiamat. Hal itu disebabkan mereka menyelisihi janji mereka kepada Allah dan mereka dusta terhadap janji tersebut. Pada ayat ini sangat jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghukum hamba-hambanya dengan kemunafikan ketika hamba tersebut tidak memenuhi janjinya kepada Allah. Dia berjanji, kemudian dia menyelisihinya. Dia berjanji, kemudian dia mengingkarinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ridha dengan sifat tersebut, bahkan mengancamnya dengan kemunafikan wal iyadu billah. Fahdhar min al-inhidar ila hadzal khalqil haqir. Maka hendaknya engkau berhati-hati, jangan sampai terjatuh pada akhlak yang rendah ini. Wahrus 'alal wafa'i bil wa'd. Dan hendaknya engkau bersemangat untuk memenuhi janji. Apabila engkau sudah berjanji, maka hendaknya engkau berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memenuhinya. Jangan sampai kemudian engkau memiliki niat untuk mengingkarinya, untuk menyelisihinya. Dan ketika engkau sudah berjanji kepada pihak tertentu, ternyata engkau tidak mampu untuk mewujudkannya atau tertunda untuk mewujudkannya, hendaknya engkau menyampaikan uzurmu kepada pihak tersebut agar tidak timbul su'udzon, berusangka terhadap dirimu, dan agar nantinya tidak bermudah-mudahan untuk membatalkan janji tersebut. Wahtiramul ahdi hatta takuna min ulil albab. Dan hendaknya engkau menghormati janji yang engkau buat sehingga engkau termasuk golongan hamba-hamba yang cerdas. alladzina yufuna bi'adillah wa la yanqudhuna al-mitsaq. Orang-orang yang cerdas adalah yang memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah membatalkannya. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mensifati hamba-hamba yang berpegang teguh dengan janjinya, konsekuen dengan janjinya, komitmen untuk memenuhi janjinya, mereka digelari dengan ulul albab, sebagai orang-orang yang cerdas, hamba-hamba yang cerdas. Maka kebalikannya, orang-orang yang menyelisihi janji, berjanji kemudian mengingkarinya, berjanji kemudian berniat untuk menyelisihinya, maka laisu bi ulil albab, mereka bukan termasuk hamba yang cerdas, bahkan mereka min ashabin nifaq, termasuk orang-orang yang terjangkiti padanya kemunafikan wal iyadzu billah. Kemudian warabi'ah, perangai yang keempat dari perangai kemunafikan, al-fujur fil muhasamah wa adamul wuquf 'indal haqq. Jahat ketika berdebat dan tidak menginginkan kebenaran pada perdebatan tersebut. Baik. Yang namanya muhasamah atau yang namanya al-jidal, perdebatan, ya, itu sebuah diskusi antara dua pihak untuk mencapai sebuah titik. Itu diskusi yang sifatnya sehat. Yang dimaksud dalam perangai ini adalah ketika seseorang itu mendebat orang lain bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk menjatuhkan lawannya. Bahkan yang lebih jahat lagi, untuk menampakkan kebatilan, untuk menjatuhkan kebenaran, menyamarkan kebenaran, dan mengangkat tinggi dan membela kebatilan. Ini yang namanya al-fujur fil khosfil fil mukhasamah, termasuk bentuk kejahatan dalam perdebatan. Wa huwa wizrun kabir wa jurmun khatir. Tindakan seperti ini adalah dosa besar dan merupakan kejahatan yang sangat berbahaya. Ya juru ila mafasid azimah min istibahatil amwali wal a'rad wa jahdil hukukil akharin wa ilsaqid tuhamil zalimati bihim. Tindakan semacam ini bisa menimbulkan mafsadah yang sangat besar. Di antaranya, harta kaum muslimin itu akan menjadi sasaran kedoliman. Kehormatan mereka juga akan dilanggar. Kemudian hak-hak hamba yang lain juga akan dilanggar. Dan juga akan terjadi tuduhan-tuduhan yang zalim terhadap orang-orang yang tidak bersalah. Pemuharabatu du'ati ilal haq. Dan bisa membuat orang-orang yang menyeru kepada kebenaran itu dimusuhi. Wasaddun nasi 'anil haqqi wal huda wassuluki bihim fi masalikil ghawayati war rada. Dan bisa membuat umat manusia itu terhalangi dari kebenaran dan petunjuk, dan bisa membuat mereka terjatuh dalam jalan ke penyimpangan dan kehancuran. Fakam min amwalin ustubihat wa a'radin untuhikat wa dima'in uriqat bisababi fujuril munafiqin fi khusumatihim. Berapa banyak harta yang dilanggar kehormatannya, berapa banyak kehormatan yang diinjak-injak, darah yang dialirkan dengan sebab kejahatan orang-orang munafiqin dalam perdebatan mereka. Jadi termasuk bentuk dan sifat orang-orang munafik, mereka itu fajirun fil muhasamah, jahat dalam diskusi, jahat dalam berjidal, yang akhirnya membuat kebenaran itu samar, kebatilan itu seakan-akan sebuah kebenaran. Dengan tindakan mereka ini membuat sunnah itu dianggap jelek, kebid'ahan dianggap sunnah, kesyirikan dianggap tauhid, tauhid dianggap sebagai kesyirikan. Wahakadha. Itu karena sebabnya orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dari orang-orang yang di dalam hatinya terdapat kemunafikan, yang mereka menginginkan kehancuran terhadap agama dan juga pemeluknya. Mereka menjidal, mendebat, membuka diskusi-diskusi, yang dengan itu mereka memutarbalikkan fakta, yang dengan itu mereka menyamarkan kebenaran, yang dengan itu mereka menfitnah orang-orang yang membawa kebenaran, dan membuat umat manusia lari dari kebenaran yang mereka bawa. Otomatis yang terlahir adalah kerusakan. Yang terlahir itu adalah kedzaliman. Yang terlahir itu adalah mafsadah, penyimpangan, kesesatan. Waliyadzubillah. Itu semua disebabkan tindakan orang-orang tidak bertanggung jawab yang kemudian membuka diskusi secara terbuka di hadapan kaum muslimin. Ya, dengan itu mereka menyamarkan kebenaran dan membela kebatilan dengan perdebatan mereka. Waliyadzubillah. Dan kalau kita perhatikan di zaman sekarang, banyak sekali orang-orang yang mereka itu dianggap sebagai orang yang alim, dianggap sebagai tokoh, yang kemudian mereka melemparkan syubhat di hadapan umat, kemudian mereka menghiasi syubhat tadi dengan syubhat atau hujjah-hujjah menurut mereka, yang membuat umat manusia itu menganggap syubhat tadi sebagai sunnah, menganggapnya sebagai kebenaran, menganggapnya sebagai kebaikan, yang kemudian mereka mengikutinya. Sebaliknya, mereka akan mendiskusi, mereka akan mendebat kebenaran. Mereka akan membuat umat manusia itu tersamarkan terhadap kebenaran yang sejatinya sudah jelas. Kebenaran mereka hiasi dengan ucapan-ucapan menipu mereka, seakan-akan kebenaran itu salah. Seakan-akan kebenaran itu sesat. Seakan-akan kebenaran itu tidak layak untuk diikuti. Harus dijauhi, waliyadzubillah. Akhirnya banyak sekali orang-orang itu yang membenci kebenaran, membenci sunnah, membenci tauhid, membenci ketaatan, waliyadzubillah. Karena sebab apa? Sebab tindakan haula, orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit kemunafikan, waliyadzubillah. Wa kam min muridinil haq shadduhu an suluki siratil mustaqim wattiba'il haqqil qawim. Berapa banyak orang-orang yang menginginkan kebenaran dihalangi dari mengikuti jalan yang lurus dan mengikuti kebenaran yang lurus. Kalau ada orang lugu, polos, gak ngerti apa-apa, dia ingin untuk mencari kebenaran, qadarullah ketemu dengan orang yang salah, akhirnya yang dijejelkan kepada dia bukan kebenaran, syubhat, kebatilan, yang kemudian dihiasi dengan ucapan-ucapan yang menipu, dihiasi dengan retorika yang menipu, dihiasi dengan hujah-hujah yang salah, membuat orang tadi semakin menyimpang dari jalan kebenaran, membuat orang tadi tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Dikatakan oleh para ulama bahwasanya kebatilan itu kalau disebutkan secara terang-terangan, otomatis umat manusia akan menolaknya. Mereka akan menolaknya karena jelas batilnya, jelas salahnya. Namun di antara kejahatan ahlul batil, mereka membungkus kebatilan tadi dengan syubhat. Membungkus kebatilan tadi dengan syubhat, sesuatu yang samar antara kebenaran dan kejelekan, antara al-haq dengan al-batil dibungkus, sehingga membuat orang itu tertipu, sehingga membuat orang itu terpesona, sehingga membuat orang itu terlena. Akhirnya dia pun termakan dengan syubhat tersebut, akhirnya dia pun mengikuti penyimpangan dan kebenaran, mengikuti penyimpangan dan kebatilan tersebut. Yang lebih parah lagi, mereka sudah menganggapnya sebagai sebuah keyakinan, mereka sudah menganggapnya sebagai sebuah prinsip, waliyadzubillah. Yang akhirnya ketika ada pihak lain yang mendudukkan syubhat tersebut, yang membantah syubhat tersebut, difitnah, dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak baik, dianggap sebagai kaum radikal, dianggap sebagai kaum yang kolot, dianggap sebagai kaum yang fanatik, dianggap sebagai kaum yang keras, yang kaku, yang tidak hikmah, ila akhirnya. Ini semua dengan karena sebab orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang kemudian mereka mendebat kebenaran, menjatuhkan kebenaran, dan membela kebatilan, waliyadzubillah. Kemudian beliau mengatakan, walau lal fujur fil khusumah la ra'aita mu'dham al muslimin multazimin manhaj Allah muqtafin sabil al mu'minin min as salafis salih. Kalau seandainya bukan karena kejahatan mereka dalam urusan perdebatan ini, engkau akan mendapati kebanyakan umat Islam akan mengikuti prinsip dan agama Allah. Mereka akan meniti jalan hamba-hambanya beriman daripada pendahulu yang saleh. Jadi kalau seandainya para dhullal, ad-dhalun, para orang-orang yang menyimpang dan sesat ini tidak berbicara, tidak kemudian mempromosikan kesesatannya di hadapan umat, tidak kemudian menipu umat, niscaya banyak di antara umat manusia itu akan beriman. Banyak di antara mereka yang akan mengikuti kebenaran. Banyak di antara mereka yang akan mengikuti jalan yang lurus, prinsip yang benar, thariqah para anbiya wal mursalin. Namun termasuk dari sunnatullah azza wa jal, sedikitnya pengikut kebenaran dan banyaknya pengikut kebatilan. Dan itu disebabkan diantaranya karena tindakan orang-orang munafikun, orang-orang yang sesat, yang menyimpang, yang di dalam hatinya terdapat kejahatan, terdapat penyakit, yang kemudian mereka menyamarkan kebenaran tadi dengan lesan mereka, dengan retorika mereka, membuat orang itu jauh dari kebenaran, terhalangnya dari jalan yang lurus. Waliyadzubillah. Ini penjelasan dari penulis hafizahullah ta'ala terkait dengan isi dan kandungan hadis ini. Alhamdulillah. Kemudian kita masuk pada hadis yang berikutnya, hadis yang ke-19. Qala al-muallif hafizahullah, berkata penulis hafizahullah, al-hadithu tasi'ashar, hadis yang ke-19. Ijtinabul mubiqat, jauhilah amalan-amalan yang merusak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Hendaknya kalian menjauhi 7 perkara yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah, wa ma hunna? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa saja 7 amalan itu? Qala, beliau pun menjawab. Yang pertama, asyirku billah. Tindakan kesyirikan, menyekutukan Allah dalam peribadatan kepadanya. Yang kedua, wasihru, mempelajari ilmu sihir. Yang ketiga, waqtun nafs allati haramallah illa bilhaq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali yang ada alasan yang benar padanya. Yang keempat, wa'aklur riba, memakan harta riba. Yang kelima, wa'aklu malil yatim, memakan harta anak yatim dengan zalim. Yang keenam, wa'tawalli yawmazah, kabur dan lari dari medan tempur. Dan yang ketujuh, waqaduful muhsanat al-ghafilat al-mu'minat, menuduh wanita baik-baik berzina. Menuduh wanita-wanita mukminah yang menjaga kehormatan mereka dituduh sebagai pezina, waliyadzubillah. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim, sahabat Abu Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam An-Nasa'i rahimahumullahu ta'ala. Ini hadis yang ke-19. Menjelaskan kepada kita tentang al-mubiqat, 7 amalan yang membinasakan. Secara umum, dosa itu membinasakan pelakunya, sekecil apapun. Karena kalau orang itu berbuat dosa, yang kemudian yang dia lihat itu kuantitas dosanya, oh dosanya masih sedikit, oh ini dosa kecil, itu rata-rata dia akan mengentengkan. Dia akan menganggap sepele, dia akan menganggap gampang dan remeh, ya kemudian dia akan melakukannya lagi. Dosa kecil kalau ditumpuk-tumpuk ya jadi dosa besar. Al-israr al-shagair itu tufdi ilal kabair. Terus menerus melakukan dosa kecil itu bisa masuk pada dosa besar. Dan ketika dia terbiasa melakukan dosa yang kecil, dia akan mudah untuk melakukan dosa yang besar. Kenapa? Karena sedari awal dia sudah memiliki prinsip at-tahawun, menganggap enteng, menganggap remeh, ya, menganggap hal itu biasa. Akhirnya segala bentuk dosa dianggap biasa. Secara umum yang namanya ad-dunub wal ma'asi wal asam, yang namanya dosa maksiat itu membinasakan pelakunya. Itu secara umum. Namun di sana ada beberapa dosa yang memiliki kadar yang lebih, memiliki volume yang lebih, ya. Tingkat kehancuran untuk pelakunya itu jauh lebih besar lebih nampak ya dan lebih terasa. Apa saja itu? Ada tujuh. Yang pertama syirik, yang kedua sihir, yang ketiga pembunuhan, yang keempat riba, yang kelima melanggar hak anak yatim, yang keenam kabur dari medan tempur, dan yang ketujuh menuduh wanita baik-baik berzina wal iyadzu billah. Ini tujuh amalan yang apabila seorang hamba itu terjatuh pada salah satunya, faqad waqa'a fil mubiqat, maka dia terjatuh dalam perkara yang menghancurkan dirinya nanti di hari kiamat wal iyadzu billah. Qala al muallif hafizahullah, berkata penulis hafizahullah, al makna al ijmali, makna secara umum hadis ini. Yuhadidu Rasul sallallahu alaihi wasallam ummatah min al-wuqu' fi adh-dhunub al-mubiqah wa hiya al-murdiyah al-muhlikah. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya jangan sampai terjatuh pada dosa yang membinasakan, yakni dosa yang membuat sengsara, dosa yang membuat hamba itu binasa. Wa kullu wahidatin min hadhihi as-sab' tuqi'u sahibaha fil halakah. Masing-masing dari dosa yang disebutkan oleh Rasul itu bisa membuat pelakunya hancur binasa. Awwaluha, yang pertama. Wa a'dhamuha syarra wa akbaruha khatara huwa syirku billah alladzi la yaghfiru abada wa la yaqbal ma'ahu min as-salihati syai. Dosa yang pertama yang bisa membinasakan, dan ini adalah dosa yang paling jelek, dosa yang paling besar, yaitu perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Menduakan Allah dalam peribadatan kepadanya, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala tidak sudi untuk mengampuninya, dan Allah tidak akan menerima amal-amal saleh yang dilakukan dalam keadaan pelakunya masih di atas kesyirikan. Karena pada dasarnya kesyirikan itulah yang menghancurkan amal saleh tersebut. Kesyirikan itulah yang membuat amal saleh yang ada tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan mubiqat yang pertama. Dosa yang menghancurkan yang pertama. Dan ini asyaddul mubiqat adalah dosa yang paling parah yang bisa membuat hancur binasa semua amalan yang dia miliki, yaitu kesyirikan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selainnya bagi yang dikehendakinya. Ayat ini, karena benar-benar azakumullah, terdapat perbincangan di kalangan para ulama. Ada di antara mereka yang mengatakan bahwasanya ayat ini khusus untuk syirik besar saja. Syirik besar itu adalah syirik yang membuat pelakunya keluar dari Islam. Ya. Ayat ini khusus untuk syirik besar. Ada yang mengatakan tidak. Ayat ini juga berlaku untuk syirik kecil saja. Terus bagaimana penjelasannya? Kalau syirik besar, jelas. Kalau dia mati di atas syirik besar, maka neraka tempatnya. Kekal selama-lamanya di sana. Tidak akan ada syafaat untuk dirinya. Karena dia termasuk musyrikun. Ya. Lalu bagaimana dengan syirik kecil? Dengan syirik kecil, kata mereka tetap masuk. Bagaimana penjabarannya? Maksudnya ketika dia mati di atas syirik kecil, belum bertobat, maka pasti diadab. Pasti diadab terlebih dahulu. Setelah diadab, habis dosa-dosanya, bersih dari dosa-dosa yang ada, baru masuk ke dalam surga. Yakni orang yang masuk di atas kesyirikan, intinya Allah tidak sudi untuk mengampuninya. Kalau dosa yang dilakukan syirik besar, maka Allah tidak akan mengampuninya selama-lamanya. Dia akan masuk ke dalam neraka, kekal abadi di dalamnya. Kalau dia mati di atas syirik kecil, maka Allah juga tidak akan mengampuninya, dalam arti dia akan masuk ke dalam neraka terlebih dahulu untuk dibersihkan semua dosa dan kesyirikan kecilnya, kemudian dia masuk ke dalam surga. ini dosa kesyirikan. Besar kecil itu bahaya, ya, sangat berbahaya. Allah tidak sudi untuk mengampuninya. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik, liman yasha, bagi mereka yang dikehendakinya. Yakni dosa selain syirik itu sifatnya tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah berkehendak untuk mengampuninya, Allah akan ampuni. Tapi kalau Allah tidak berkehendak untuk mengampuninya, maka Allah Ta'ala akan menghukumnya terlebih dahulu untuk membersihkan dosa-dosanya. Sebagaimana dalam hadis fitaqah, ya, hadis kartu. Ada orang yang memiliki 99 sijillah. Kullu sijillatin maddal basara. Dia punya 99 catatan amal. Satu catatan amal itu sejauh mata memandang. Dan isinya semuanya kejelekan. Ya. Ketika dia dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian ditampakkan di hadapannya semua lembaran kejelekan ini, dia sudah menganggap dirinya akan binasa, akan hancur. Berarti kan menunjukkan dia mati di atas dosa tersebut. Ya. Tapi setelah itu Allah ta'ala mengeluarkan kartu yang di dalamnya terdapat tulisan La ilaha illallah. Orang ini merasa heran, apa gunanya kartu ini dibandingkan dengan kejahatan saya yang sebanyak itu? Allah Ta'ala mengatakan, wala yadlimu rabbuka ahada. Allah tidak akan mendzalimi hambanya sedikitpun. Ya. Ditimbang dengan sijillah tadi, ternyata kartu tersebut lebih berat daripada amal-amal kejelekan. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun mengampuni dia dan dimasukkan ke dalam surga. Para ulama menyebutkan, orang ini banyak melakukan dosa, tetapi tidak ada satupun pada dosa-dosa dia yang masuk dalam daftar kesyirikan. Ya, dosanya memang banyak, tapi urusan syirik tidak pernah dia. Ya, urusan syirik anti dia. Urusan syirik betul-betul dia menganggap besar, dia hindari. Dosa yang lain, oke lah, bismillah. Ya, waqadullah dia mati di atas dosa tersebut, maka dia tahta al-masyiah, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, dan subhanallah, dia dikehendaki untuk diampuni, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ingat, jangan kemudian kita, ya, uji nyali dalam bab ini, ya, karena kematian tidak bisa, apa namanya, kalau sudah mati tidak bisa balik, hidup cuma sekali, ojo, coba-coba, ojo, uji nyali, oh, tenang, yang penting la ilaha illallah dalam hati kita. Yang penting la ilaha illallah dalam lisan kita, ya. Katanya mereka para ghulat, orang-orang yang ekstrim dari kalangan Murji'ah, mereka mengatakan fakaffir minal khotaya mastata'ta fa innal qudum 'ala karim. Perbanyak dosamu semampunya, ya, sebanyak-banyaknya, karena nanti kamu akan berjumpa dengan Zat yang Maha Pengampun, ya. Ini bahaya prinsipnya semacam. Tenang aja. Kan ada hadis di toko. Yang penting kamu punya la ilaha illallah, selesai. Ya, ini berbahaya. Ini pemahaman yang salah. Dan itulah yang dikhawatirkan oleh sahabat Umar ketika beliau bertemu dengan sahabat Abu Hurairah yang mendapatkan pesan dari Rasulullah SAW, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Rasul minta Abu Hurairah bawa sandalnya Rasul. Pergi, temui orang di balik tembok ini, katakan, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia masuk ke dalam surga. Yang ditemui sahabat Umar bin Khattab, ya, langsung disampaikan sabda Rasul kepada beliau. Ngamuk sahabat Umar, dipukul dadanya sahabat Abu Hurairah sampai tersungkur beliau, sampai nangis beliau, saking sakitnya, ya. Dibawa ke Rasul, dilaporkan. Rasul tanya, benar kamu Umar melakukan seperti ini? Iya Rasul. Kenapa kok kamu sampai memukul Abu Hurairah? Sahabat Umar ngomong, jangan Rasul. Betul engkau mengatakan seperti itu? Iya betul, saya mengucapkannya. Saya berpesan seperti itu. Jangan Rasul. Ya, jangan. Jangan sampai ini tersebar luas. Kenapa? Nanti umat manusia bakal bergantung dengan hadis ini. Ya subhanallah syahadna. Kita saksikan bagaimana umat itu yatahawwal 'ala dzunub bi hujjati hadzal hadits. Banyak sekali orang itu yang apa namanya bermudah-mudahan dalam dosa dengan alasan hadis. Seperti kan si muslim ya, seperti saya mengucapkan la ilaha illallah wis beres ya, katanya orang murjiah la yadurru ma'al imani dzambun, nek wis beriman ndak bakal berpengaruh dosa yang dilakukan, cekle wae wis la ilaha illallah beres. Ini orang salah, ini salah pemahaman. Baik, kemudian beliau melanjutkan, faman dzabaha au halaqa au qassara au nadhara au raka'a au sajada li ghairillah au halafa bi makhluqin yu'azzimu au sa'ala hajatihi min al-majid ka ayyatuba minhu al-walad au da'ahu au nadahu au istaghath au sa'ana bihi fi amrin la yaqdiru 'alayhi illa Allah faqad asyraka wa ja'ala lillahi nidda. Barang siapa yang menyembelih hewan sesembelihan atau mencukur rambutnya atau memendekkannya atau bernazar atau rukuk atau sujud kepada selain Allah atau bersumpah dengan nama makhluk yang dia mengagungkan makhluk tadi atau dia meminta kebutuhannya dari mayit seperti dia meminta anak atau dia berdoa kepada si mayit memanggilnya meminta bantuan memohon pertolongan pada perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berbuat kesyirikan dan telah menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Fama aktsara, fenomena semacam ini banyak di tengah-tengah masyarakat. Orang-orang yang mengucapkan dengan lisannya la ilaha illallah, orang-orang yang mengaku dirinya muslim ala Islam, kelakuannya masih banyak yang primitif semacam ini. Kelakuannya masih sama seperti ashab jahiliyah dulu. Ya, ratusan tahun, ribuan tahun malah sebelum kita. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sudah kepepet, sudah datang ya ke kuburan, kemudian membawa ritual, membawa ayam hitam dari ujung paruh sampai ujung ekor ya. Sak ceker-cekernya pun hitam, matanya hitam, bahkan mungkin kotorannya pun hitam. Pokoknya semuanya hitam kabeh, telurnya pun hitam ya. Dibawa ke tempat kuburan fulan, kemudian disembelih dengan urit-urit tertentu dengan tujuan agar dia bisa mendapatkan hajatnya. Itu banyak klinik-klinik semacam itu. Dan itu dilakukan oleh orang-orang yang menganggap diri mereka itu intelektual. Gelar panjang. Ya, gelar depan, gelar belakang, panjang. Namanya Saupri, ya, gelarnya panjang merah-merah. Kayak sepur gitu ya, kayak kereta api. Tapi pemikirannya primitif. Pemikirannya apa? Gak benar. Masih minta kepada selain Allah. Bahkan sebagian mereka putus asa, ya. Sampai ada yang kemudian ya dia itu minta bayangan atau pengakuan dia minta kepada Allah tidak pernah dikasih. Begitu minta sama kuburan atau minta sama kiai atau wali siapa langsung dikasih. Jadi ada orang yang tidak punya anak, lama tidak punya anak, puluhan tahun, kemudian akhirnya dia banting setir datang ke seorang dukun. Aslinya dukun dia, cuma orang bilangnya orang pintar ya. Allah alam apa kaitannya pintar dengan perdukunan itu kayak gimana, wallahu alam ya. Mungkin pintar untuk bodohi orang mungkin ya. Nah, itu dia datang ke dukun, kemudian dia dikasih wirid-wirid ritual ilahi, dia datang ke kuburan yang sudah ditentukan. Ba'da setelah itu enggak sampai setahun dia punya anak kembar lagi. Kembar. Kata dia, saya doa kepada Allah sekian tahun lamanya gak dikasih. Saya doa sama orang ini dikasih, double malah. Langsung dapat dua. Nah, itulah yang membuat akhirnya orang itu apa? Banting setir. Itu namanya apa? Istidraj. Ya. Istidraj dari Allah Subhanahu wa taala yang membuat dia semakin jauh dengan kesesatannya, semakin jauh dengan penyimpangannya yang ujungnya nanti adalah lam yuflidhu. Allah Ta'ala akan mengadab dia dan tidak akan dilepas. Waliyahu billah.